فما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب أنزلنا تفسير لسورة الفجر، dan kita telah sampai kepada ayat yang kelima di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Fajr, bersumpah dengan 10 malam, bersumpah dengan yang berpasangan yang genap dan yang ganjil, dan bersumpah dengan malam. Dan bagi orang yang berakal, ini sudah cukup tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah dan bahwa segala sesuatu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Allah jalla wa ala berfirman, alam tara kaifa فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh kaum yang mereka diberi kenikmatan yang banyak sekali dalam kehidupan dunia, kenikmatan fisik yang kuat, kenikmatan harta yang melimpah, kenikmatan tenaga, dan kenikmatan kekuatan dengan para pengikutnya, dengan bala tentaranya. Namun itu semua tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Jalla wa ala menyebutkan beberapa contoh dari kaum-kaum sebelum kita. Ini sebagai tibshar, pemberi peringatan, mengingatkan kepada orang-orang setelahnya bahwa sekuat apapun dia, seberapa besarnya yang mereka miliki dari kekuatan, dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu tidak akan mampu mencegah mereka dari azab Allah apabila mereka kufur, apabila mereka berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tiada berarti di sisi Allah tabaraka wa taala. Berbangga dengan kekuatan, berbangga dengan teknologi, berbangga dengan nuklir, berbangga dengan bala tentaranya, berbangga dengan pesawat yang serba canggih, itu semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah tidak berarti di sisi Allah dan tidak akan melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa contoh dari umat-umat sebelumnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah memperlakukan kaum 'Ad. Kaum 'Ad yaitu Iram. Iram dzatil 'Imad. Disebutkan dalam tafsir, alam tara ayyuhar rasul, Tidak tanpa melihat wahai Rasul, kaifa fa'ala rabbuka biqaumi 'adin? Bagaimana Rabbmu telah memperlakukan terhadap kaum 'Ad? Kaum 'Ad yaitu bangsa Iram. Qabilati Iram. Dari kabilah Iram. Nah, berselisih para ulama dalam menjelaskan makna Iram. Iram adalah iman. Apa yang dimaksud dengan kabilah Iram ini, bangsa Iram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan bahwa Iram ini adalah kabilah yang ada di Dimasy, Damaskus. Ada lagi yang mengatakan kabilah Iram ini yang ada di Iskandaria. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa Iram, ya, Iram ini adalah sosok orang, ya, yang berkumpul padanya nasab keturunan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ya, yani kaum 'Ad itu berasal dari keturunan Iram. Kaum Tsamud juga berasal dari keturunan Iram. Jadi dari Iram ini punya keturunan. Ya, di antara keturunannya ada yang 'Ad, ada yang Tsamud. Nah, ini berkembang. Ya, kaum 'Ad sendiri dan kaum Tsamud menjadi sendiri. Masing-masing mereka memiliki keistimewaan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, jumhur qurra mereka membaca Iram. Iram dengan bisatra hamzah i ra yang di fathah. Irama, Irama dzatul iman. Ada sebagian qurra seperti Al Hasan Al Basri, Mujahid, Qatadah, Al-Bahas itu membaca dengan di fathah hamzah dan ra aram. Nah, ya, dan bacaan yang masyhur, bacaan kita yaitu bacaan Iram, Iram adalah iman. Kalau hasil berkisi Iram ini, ya, namun sebagaimana disebutkan bahwa ada yang mengatakan bahwa Iram ini tempat berkumpulnya atau nasab yang kembalinya kepada 'Ad dan kaum Tsamud itu kembalinya kepada Iram. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iram dzatil 'imad, yaitu kabilah Iram dzatil 'imad, ay dzatil quwwati wal abniyati al marfu'ati 'ala al a'mida. Mereka adalah bangsa yang memiliki kekuatan, memiliki bangunan-bangunan tinggi di atas tiang-tiang, yang dibangun pada tiang-tiang yang kokoh. Nah, Jadi bangunan tinggi itu sudah ada sebelumnya. Mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang kokoh. Nah, dengan kekuatan tangan mereka sendiri. Ya, jadi kalau dulu itu manual. Nah, kalau sekarang kan yang bekerja serba robot. Kalau dahulu tangan mereka sendiri yang berbuat. Tangan mereka sendiri yang membangun. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. Allazi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang kekuatan seperti mereka itu tidaklah diciptakan yang semisal di negeri-negeri yang lain. Ai allazi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tidak diciptakan yang semisalnya di negeri-negeri yang lain. Fi izamil ajsad. Dalam hal besarnya tubuh-tubuh mereka. Wa quwwatil bas. Dan kekuatan mereka. Ya. Power yang mereka miliki. Nah. Jadi bangsa yang kuat. Bertenaga, tubuh-tubuh mereka besar, ya, ini mereka. Allah SWT menyebutkan sebagai salah satu contoh bangsa yang Allah SWT berikan kenikmatan, namun mereka kufur dan kenikmatan itu tidak mampu menghalangi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang kedua, wa samud alladziina jaabu as-sakhra bil waad. Bangsa Samud atau kabilah Samud, alladziina jaabu, sebutkan dalam tafsir wa kaifa fa'ala bi Samud qaum salih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ya, kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Allah Shalih, alladzina jabu as-sakhra. Mereka adalah orang-orang yang jabu yakni qatta'u, memotong-motong batu-batu, bil wadi, di lembah-lembah, wattakhadhu minhu buyutan, dan mereka membuat dari potongan-potongan batu yang keras tersebut sebagai rumah-rumah. Ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Samud. Batu-batu besar itu dihancurkan oleh mereka. Lalu kemudian mereka menyusun sedemikian rupa jadilah bangunan yang di dalamnya mereka tinggal. Nah, subhanallah. Ini kaum Samud. Kemudian yang ketiga, wa fir'aun dzil autad, dan Fir'aun dzil autad. Al-autad, asal makna al-autad itu dari jamak dari watad. Watad itu pasak-pasak, tiang-tiang yang kokoh. Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tafsir, apa yang dimaksud di autad. Nah, dan disebutkan dalam tafsir Muyassar, wa kaifa fa'ala bi Fir'aun malik Misr, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Fir'aun, rajanya Mesir, sahibul junud, yang memiliki tentara-tentara. Ini menunjukkan bahwa dalam tafsir ini Al-Utad beliau artikan maksud yang pasak-pasak yang pokok, yaitu bala tentara yang kuat. Alladzina sabbatu mulkahu, yaitu mereka yang mengokohkan kerajaannya. Wa qawwaw lahu amrahu, dan menguatkan perkaranya, yakni masa pemerintahan Fir'aun, si bala tentara. Nah, memiliki tentara-tentara yang kuat, kokoh. Nah, ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwa mereka diberikan kenikmatan yang besar. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-Utad yakni julukan bagi Fir'aun. Fir'aun itu dijuluki Zil Autad, si pemilik tiang-tiang, si pemilik pasak-pasak. Mengapa demikian? Karena dia menyiksa manusia dengan menggunakan pasak-pasak tersebut. Nah, dan panjang sekali disebutkan riwayat oleh Al-Baghawi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, menjelaskan tentang kisah sebab penamaan Zil-Autad. Diriwayatkan dari Atha dari Ibn Abbas bahwa Fir'aun disebut Zil-Autad sebabnya karena dia pernah memiliki seorang wanita. Pernah memiliki seorang wanita, yakni seorang tukang apa? Tukang sihir. Ya. Nah, wanita ini. Dan wanita ini itu penjaringnya Hazbil. Hazbil ini seorang yang mukmin. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa dia beriman selama 100 tahun. Nah, walhasil diceritakan dalam kisah yang panjang sekali bahwa wanita ini itu tukang sisir anak perempuan Fir'aun. Kala suatu ketika dia menyisir rambut anak Fir'aun, tiba-tiba sisir itu jatuh. Lalu kemudian dia mengatakan, Ta'isa man kafara billah, celaka orang kufur terhadap Allah. Akhirnya itu didengarkan oleh anaknya, dilaporkan kepada ayahnya, yaitu Fir'aun. Hasil disiksa lawan kain, ya, dan tubuhnya itu dibentangkan di antara empat pasak, empat tiang. Tangannya di satu tiang, tangan yang satu di tiang yang lain. Kedua kakinya di satu tiang, tiang yang lain. Lalu kemudian disiksa. Pada akhir cerita yang panjang, ya, wallahu ta'ala tentang kebenaran yang jelas di sini dari kisah yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Ada kemungkinan ini dari kisah Israiliyat, namun jumhur al-mufassirin mereka menafsirkan al-Autad di sini yang dimaksud adalah Julud, yaitu pasukan-pasukan atau bala tentara milik Fir'aun. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minna wa minkum.